Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masyra ikhwani fiddin azani Allah iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya termasuk di malam hari ini. Alhamdulillah, semata karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bersua kembali melanjutkan kajian kita. Semoga menjadi tambahan amal ibadah kita sekaligus menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengannya mempermudah kita jalan untuk menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Rasulullah s.a.w. menegaskan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh jalan ataupun cara untuk dia mendapatkan ilmu, mencari ilmu, maka Allah mudahkan dengan sebab itu jalan menuju surga. Ikhwani fillah jazani Allah iyyakum, kita melanjutkan kajian dari kitab Sama'il Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullah taala, di mana kita telah sampai bab yang ke-14, bab majaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang sifat pedang Rasul alaihi salatu wasallam. Namun sebelum kita membahas atau membaca hadis-hadis tentang bab ini, ada satu permasalahan yang kemarin ditanyakan, yang kemudian kita melihat atau mencari hadis yang ditanyakan tentang khatam min hadid, cincin dari besi. Hadis yang kemarin ditanyakan, mana yang nanya? Enggak hadir. Nah, yang berbunyi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala ba'di ashabihi khataman min dahab fa'arada anhu fa'alqahu wattakhadha khatam min hadidin faqala hadha syarrun hadha hilyatu ahli an-nar fa'alqahu wattakhadha khataman min warikin fasakata anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada sebagian sahabat beliau ada yang memakai cincin dari emas, fa'arada anhu, maka Rasulullah sallallahu berpaling dari cincin tersebut, maka sahabat itu pun melepaskan dan membuang. Suatu kali dia kemudian memakai cincin dari besi. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, hadha sarrun, ini lebih jelek lagi. Hadha khilyatu ahli nar, ini perhiasan penduduk neraka. Falqahu, maka dia buang lagi. Fattakhadha khataman min wariq, kemudian dia pun memakai cincin dari perak. Fasakatanhu, maka Rasulullah SAW mendiamkannya. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Para ulama berbeda pendapat dalam hal mensahihkannya ataupun mendhaifkan hadis tersebut. Di antara yang mensahihkan adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, di kitab beliau ada Bunsifaf nomor 145. Sebagian ulama melemahkannya. Kita akan bacakan pendapat sebagian para ulama tentang khatam min hadid, cincin dari besi. Asy Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala di fatwa Nur al-Darb jilid ke-11 nomor 57 beliau mengatakan, al-khatam min hadid ihtalafa fihi ahlul ilm. Cincin dari besi berbeda ahlul ilm tentang permasalahan ini. Faminhum man karihahu, sebagian memakruhkannya. Wa minhum man ajazahu, sebagian membolehkannya. Wa adunnu anna ba'dahum harramahu, saya menyangka ada juga sebagiannya yang mengharamkannya. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara annahu min khilyati ahlin nar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya itu adalah perhiasan penduduk neraka. Wa mislu hadzal wasfi yaqtadi ayyakuna haraman. Pensifatan seperti ini menuntut dihukumi haram. Lakinnal haditsa ihtalafal ulama fi sihhatih. Namun para ulama berbeda pendapat tentang sahihnya hadis ini. Faminhum man qaal, sebagian mereka ada yang berpendapat innahu dhaif, hadisnya lemah. Li mukhalafatihi li hadis Sahal bin Sa'ad ats-tsabit fi sahihain, karena menyelisihi hadis Sahal bin Sa'ad yang sahih ada pada Sahihil Bukhari dan Sahih Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lirajul alladhi arada ayatazawwajil mar'ah allati wahabat nafsaha linabi sallallahu alaihi wasallam yuriduha falam yuriduha faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iltamis walau khataman min hadidin. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang yang ingin menikahi wanita yang menawarkan dirinya, menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW, sementara Rasulullah SAW tidak menginginkan wanita tersebut, maka Rasulullah SAW katakan kepada laki-laki tersebut, faltamis walau hadidan min, walau khataman min hadid, carilah olehmu walau cincin dari besi. Wahada yadulu ala annal khatam min al hadid jaizun, hadis ini menunjukkan bahwasannya cincin dari besi boleh. Faman tanazzahu anhu ay min khatamul hadid fahuwa aula, maka bagi siapa yang dia menghindari cincin dari besi itu lebih bagus. Artinya beliau berpendapat boleh, namun kalau menghindarinya lebih bagus. Naam. Wa fi ghairihi minal ma'adin kifayah, dari bahan yang lain, dari mungkin selain besi cukup, kecuali jangan emas. Nah, demikian disebutkan oleh beliau, boleh namun kalau dihindari lebih bagus. Yang berpendapat lemahnya hadis tersebut diantaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau menyebutkan dalam fatwa Nur al-Darb juga Ibn Baz, begitu juga disebutkan dalam kitab Al-Ifham fi Syarh Umdatil Ahkam halaman 632. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah mengatakan, la ba'sa min labsil khatam minal hadid lirrajuli wal mar'ah, tidak mengapa memakai cincin dari besi bagi laki-laki maupun wanita. 6. Termasuk berpendapat yang demikian adalah fatwa Lajnah Daimah, disebutkan di fatwa Lajnah Daimah di jilid ke-24 nomor 64. Ar-rajih adamu karahati lafsil khatam min hadid, yang benar tidak makruh memakai cincin dari besi. Walakin labsal khataman fiddah afdal. Namun memakai cincin dari perak itu lebih afdal. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana khatamahu min fiddah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam cincinnya dari perak. Kama sabata fi dzalika fi sahihain. Sebagaimana yang demikian datang secara sahih di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. 6. Termasuk berpendapat bolehnya khatam min hadid, ini dipilih oleh pendapat dari kalangan Syafi'iyah, di antaranya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika menyebutkan hadis Sahal bin Sa'ad tentang yang kita baca tadi, yang Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang laki-laki, iltamis walau khataman min hadid, carilah sekalipun hanya ada cincin dari besi. Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadis fihi jawaz lubsil khatam minal hadid. Hadis ini menunjukkan bolehnya memakai cincin dari besi. Walau kana fihi karahah lam ya'dan fihi Nabi SAW. Kalau sekiranya itu dibenci, tentu Rasulullah SAW tidak mengizinkannya. 6. Wallahu a'lam bissawab. 6. Demikian, ikhwan bin azzaanullah wa iyyaku, ada hadisnya, namun dipertentangkan, diperselisihkan di kalangan para ulama tentang sahih dan dhaifnya hadis tersebut. 6. Dan yang sahih, yang hadis yang sahih jelas membolehkan. Namun pendapat yang pertengahan sebagaimana Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin boleh, tapi kalau dihindari lebih afdol, yakni dari cincin dari besi, dan lebih afdol adalah kalau memang mau pakai cincin dari perak sebagaimana cincinnya Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang kita masuk pada bab ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat pedang Rasul alaihi salatu wassalam. Satu faedah yang sudah kita sebutkan bab cincin kemarin itu adalah ada kaitannya dengan kegunaan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatnya untuk cap stempel surat surat Rasul alaihi wasallam untuk tujuan dakwah. 6. Dan itu bagian dari jihad. Dakwah itu bagian dari jihad. Baru setelah ini disebutkan, yakni alat-alat perang Rasul alaihi wasallam itu juga bagian dari bab jihad. Namun didahulukan jihad dengan dakwah berupa lisan ataupun tulisan, menunjukkan jihad dengan kolam, dengan dakwah, dengan lisan, dengan penjelasan itu lebih utama, lebih didahulukan daripada jihad dengan saif wasinan, dengan yakni pedang maupun dengan tombak. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah, pada bab ini disebutkan fi sifati sayfi Rasulillah dengan bentuk mufrad. Sayf jamaknya suyuf. Nah, sayfi Rasulillah mufrad mudhaf, diidhafahkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka ada kaidah mufrad itu kalau mudhaf bisa bermakna yaitu mencakup keseluruhan. Nah, seperti bismillah, ismi itu mufrad, jamaknya asma kan gitu. Bukan bi asmaillah, tapi bi ismillah, bismillah. Artinya yang dimaukan bukan hanya satu saja, bukan berarti nama Allah hanya satu, tapi mencakup semua nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mufrad kalau mudhaf itu mencakup keseluruhan. Misalnya kalau dikatakan baitu Zaid, rumahnya si Zaid. Mungkin Zaid punya 3 rumah. Berarti tercakup padanya. 6, 3-3-nya. Walaupun disebutkan satu rumah. Satu rumahnya Zaid, tapi yang mana mencakup semuanya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fi dinillahi Allah, tidak hanya memiliki satu pedang. Nah, sebagian ulama ada yang menyebutkan sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, hingga menyebutkan pedang Rasul alaihi salatu wasallam ada 9. Nah, ada 9. Apakah itu di satu waktu ataukah beda-beda waktu? Beliau menguatkan bisa jadi itu adalah di beda-beda waktu. Sepanjang yakni hidup beliau, beliau memiliki pedang 6, yakni 9 jumlahnya. Kemudian ikhwan fi din azani Allah iyyakum, sebagaimana peralatan-peralatan Rasul alaihi salatu wassalam yang lain itu ada diberi nama, termasuk pedang Rasul alaihi salatu wassalam itu ada nama-namanya. Nah, kalau nanti antum punya senjata yang istimewa di antum misalnya, nah, pisau yang antum senangin atau koleksi pedang yang antum senangin, kasih nama, tidak mengapa. Nah, sebagian ahlul ilm sebagaimana disebutkan dalam yakni At-Tartibul Idariyah jilid pertama halaman 343 menyebutkan nama-nama Rasul, nama-nama pedang Rasul alaihi wasallam dalam sebuah bait disebutkan lihadina minal asyafitisun rasubu wal mihdamu dulafiqari qadibun hatfu wal battaru adbu wa qal'i wa ma'surul fujjari. Nabi kita memiliki dari pedang-pedang sejumlah 9. Namanya Rasub. Satu namanya Rasub. Wal Mihdam. Mihdam. Dulfiqar. Dulfiqar. Sebagian ulama menyebut ini yang paling sering dipakai oleh Rasul. Dulfiqar ini. Dalam berbagai peperangan paling sering dipakai oleh Rasul alaihi salatu wasalam yang pernah diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. 6. Di perang Uhud, kemudian selesai perang dikembalikan lagi. Jadi sudah 3, Rasul, Mihdam, Dzulfiqar. Yang keempat Qadibun. Qadib. Kemudian Al-Hatfu. Yang kelima, yang keenam Al-Battar. Yang ketujuh Adbun. Al-Adbu. Yang kedelapan Al-Qal'i. Yang kesembilan Al-Ma'sur. Al-Ma'sur. Enam. Sebagian menyebutkan Al-Ma'sur ini pedang pertamanya Rasulullah SAW. Karena itu peninggalan ayah beliau, bapak beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, meninggalkan, ya ini pedang yang kemudian dipakai oleh Rasul alaihissalam, dimiliki oleh Rasul alaihissalam, Al-Ma'sur. Ini sebatas tambahan faedah. Nah, kita masuk pembahasan hadis pada bab ini. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala haddatsana Muhammad ibn Bassar qala haddatsana Wahab ibn Jarir qala haddatsana Abi an Qatadah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan juga oleh beliau di Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi, begitu juga Sunan Abu Dawud, dan hadisnya adalah sahih. Hadisnya sahih. Walaupun sebagian ada nam menyebutkan hadisnya lemah, disebabkan yakni Jarir bin Hazim Al-Asdi dari Qatadah. Nah, kalau beliau ngambil dari Qatadah dilemahkan. Wallahu alam, Ali Asy'ah Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Dan juga adanya hadis yang lain nanti yang semakna dengan ini, hadisnya sahih akan disebutkan setelahnya insyaallah. Kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiddah. Adalah qabi'ah. Qabi'ah itu adalah ma yakunu ala tarfi mikbadi sayf. Yakni ujung atas gagang pedang. Gagang pedang itu kan ada bagian biasanya agak tipis, apa ya, agak untuk nutupin tangan supaya enggak nanti pengaman itu ya, tibah pengaman ada juga. Nah itu supaya nanti tidak meleset tangan ke mata pedangnya. Nah itu namanya qabi'ah. Bagian atas gagang pedang Rasulullah alaihi salatu wasalam min fiddah, dari perak. Bahannya dari perak. Nah. Adapun gagangnya ada terbuat dari besi. Nah. Ataupun yang lain. Sebagaimana datang pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, laqad fatahal futuh qaumun ma kanat khilyatu suyufihim adh-dhahab walal fiddah inna ma kanat khilyatuhum al-alabi wal unq wal hadid. Sungguh telah membuka yakni daerah-daerah, artinya menang di berbagai peperangan kaum muslimin, di mana tidak ada perhiasan di pedang mereka terbuat dari emas ataupun perak. Hanya saja perhiasan pedang mereka itu ada yang dari tembaga dan dari besi. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, qala haddatsana Muhammad ibn Basar, qala haddatsana Mu'ad ibn Hisham, qala haddatsani Abi an Qatadah an Sa'id ibn Abil Hasan qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallam min fiddah. Dari Sa'id ibn Abil Hasan beliau mengatakan kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallam min fiddah, adalah bagian atas gagang pedang Rasulullah alaihi wasallam dari perak. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. 6 dan dikatakan oleh Imam Abu Daud rahimahullah aqwa hadhil ahadits hadisus Sa'id bin Abil Hasan. Hadis yang paling kuat tentang masalah ini adalah hadis Sa'id bin Abil Hasan. Sa'id bin Abil Hasan ini saudaranya Al-Hasan Al-Basri. 6. Wal-baqiyatu di'af. Sementara yang lainnya lemah. Termasuk hadis yang pertama tadi dilemahkan oleh Imam Abu Daud sendiri. Belum meriwayatkan dan belum menghukumi lemah hadisnya. Sedangkan hadis ini dinilai oleh beliau yang paling kuatnya. Ada rawi pada sanadnya bernama Mu'ad ibn Hisham Saduq. Rubbama wahim, beliau soduk, terkadang ada kesalahan menyebutkan hadis, terkadang. Nah, wallahu a'lam bisawab. Ikhwani fi dinillah ya Allah, kalau ala sihhati hadal hadis, kalau hadis ini dihukumi sahih sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, berarti boleh memberikan perhiasan atau bagian sedikit dari gagang pedang itu dari fiddah, dari perak, bukan keseluruhan gagang pedangnya. Nah, keseluruhan gagang pedangnya, karena sebagaimana yang datang dari hadis Abi Umamah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari tadi, yakni kaum muslimin tidak ada di gagang-gagang pedang mereka yang terbuat dari emas ataupun perak. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sudran al-Basri, qala haddatsana Talib ibn Hujair an Hud wa huwa ibn Abdullah ibn Sa'ad an jaddihi qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathhi wa ala sayfihi dhahabun wal fiddah. Dari hadis Hud ibnu Abdullah ibnu Sa'ad dari kakeknya. Nah, beliau berkata, Rasulullah SAW masuk kota Mekah di hari kemenangan merebut kota Mekah, wa ala sayfihi dhahabun wal fiddah, di atas pedang beliau ada emas dan fiddah, perak. Nah, qala Talib, berkata Talib ibn Hujair, fasa'altuhu anil fiddah, aku bertanya kepada beliau tentang perak. Faqala kanat qabi'atu sayfi fiddah, adalah bagian atas gagang pedang Rasul adalah perak. Nah, hadis ini ikhwan yudhanzani Allah wa iyyakum, ada beberapa illah yang menjadikan hadis ini adalah lemah. Hadis ini dihukumi lemah, tidak sahih, apalagi bertentangan dengan hadis yang datang di Sahihil Bukhari. Pertama, yaitu Hud bin Abdullah. Hud bin Abdullah rawi hadis ini, Hud bin Abdullah bin Sa'ad, itu majhul. Nah, rawi yang majhul. Sehingga dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Mizanul I'tidal, wa hadza munkar. Hadis ini adalah munkar. Fama 'alimna fil khilyati sayfi Rasulullah sallam dahaban. Tidak kami ketahui sama sekali pada hiasan di pedang Rasul alaihi salatu wasallam itu terbuat dari emas. Nah, tidak ada sama sekali terbuat dari emas. Sehingga hadis ini dihukumi mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang dia lemah menyelisihi hadis yang sahih. Nah, hadisnya mungkar. Sudah lemah menyelisihi hadis yang sahih lagi. Wallahu a'lam bissawab. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Suja al-Baghdadi, qala haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman ibn Sa'ad an ibn Sirin qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Junduk wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana hanafiyan. Hadis ini dikeluarkan pula oleh Imam At-Tirmidzi di jami' beliau, jami' Imam Tirmidzi, di nomor 1683, namun pada sanadnya ada kelemahan, ada rawi bernama Utsman ibnu Sa'ad dan dia rawi yang lemah. Nah, rawi yang lemah. Sanatu sayfi, kata Ibnu Sirin, aku membuat pedangku ala sayfi Samurah bin Junduk, berdasarkan atau menyamai pedangnya Samurah bin Junduk. Nah, di mana Samurah membuat pedangnya beliau seperti pedang Rasul alaihi salatu wassalam. Wa kana hanafiyan, dan pedangnya adalah Hanafi. Nisbah kepada yakni Bani Hanifiyah. Bani Hanifiyah ini dikenal ikhwan fil azan ya Allah husnu sinaati suyuf. Kabilah yang terkenal bagus buat pedangnya. Nah, memang jago-jago tukang buat pedang. Sehingga produknya mereka itu dalam hal pedang disifati dengan pedang Hanafi. Pedang Hanafi artinya adalah buatan Bani Hanifiyah yang pembuatannya bagus. Nah, ini riwayat ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, hadisnya lemah. Qala Imam At-Tirmidzi qala haddatsana Uqbah ibn Mukram Al-Basri qala haddatsana Muhammad ibn Bakar an Utsman ibn Sa'ad bihadzal isnad nahwu, sanadnya dari Utsman ibn Sa'ad dengan semisal hadis yang sebelumnya. Nah, demikian ini kalam dari tabi'in Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala ketika membuat pedang menyamai pedangnya Samurah bin Jundub, yang pedangnya Samurah bin Jundub adalah menyamai pedang Rasul alaihi salatu wassalam buatan dari Hanafiyah, Bani Hanifah. Selesai pembahasan hadis-hadis bab ini, bab pedang Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwan fi din azani Allah yakum, membab tambahan faedah dari pedang Rasul alaihi wasallam yang disebutkan oleh ahli sirah, di mana pedang Rasul alaihi wasallam ini ada yang peninggalan, sifatnya peninggalan orang tua seperti tadi pedang maksur. Sebagian ikhwan fi azani Allah adalah hasil rampasan perang. 6 seperti Dzulfiqar, itu hasil rampasan perang. Ada yang menyebutkan bentuknya dua mata, ada bercabang di ujungnya, ada dua ujung mata dua. Nah, dan ini yang sering dipakai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagiannya adalah hasil rampasan perang, sebagian sengaja dibuat. 6 ala pembuatan yaitu Bani Hanifiyah. Pedang Rasul alaihi wasallam adalah digunakan ikhwan fillah jazakumullah Allah wa iyyakum untuk keamanan dan untuk perang. Karena di antara tuntutan penyebaran Islam ikhwan fillah jazakumullah Allah wa iyyakum, karena pertentangan dan permusuhannya orang-orang kafir sampai pada tingkat perang, sehingga Rasul alaihi wasallam mempersenjatai diri beliau di antaranya dengan pedang. Nah, kemudian pedang-pedang beliau sebagaimana kita ketahui diberi nama. Dari sisi ukuran pedang beliau alaihi salatu wasallam rata-rata 1 meter panjangnya. Rata-rata 1 meter. Kurang sedikit, ada yang lebih pun sedikit. Rata-rata, kalau di rata-rata 1 meter pedang Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sebagiannya wallahu alam disimpan sekarang di Istanbul, Turki. Nah, mungkin kalau antum mau takkit tentang sanadnya ya ke sana. Nah, sejarahnya gimana turun temurunnya. Nah, adapun kalau seperti kemarin cincin sudah hilang jatuh di sumur, kemudian asar yang lain, rambut, baju dan sebagainya dimungkinkan sudah yakni tidak tinggal karena pengaruh perubahan zaman dari zaman yang banyak terjadi peperangan dan sebagainya. Adapun pedang, wallahu a'lam bissawab. Nah, hanya saja ada yang menyebutkan sekarang tersimpan sebagiannya di Turki. Nah, fadol. Antum mau kalau mau takit di sana. Nah, saya belum dapatkan kalam para ulama tentang keberadaan pedang-pedang Rasul alaihi wasallam. Hanya saja sebagian ahli sejarah begitu menyebutkannya. Masih ada yang bisa disimpan di Museum Turki, Istanbul. Selesai pembahasan pedang Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, beliau menyebutkan ada 5 hadis. Sebagiannya lemah, dan Imam Abu Daud membawakan riwayat paling kuatnya adalah riwayat dari tabi'in, pendapat dari tabi'in, yakni Sa'id bin Abil Hasan. Wallahu a'lam bissawab. Bab selanjutnya adalah bab maja'a fi sifati dira'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang dira'un, baju perang Rasul alaihi salatu wasallam. Sifatnya dira' itu adalah libasun min hadid yusna'u khilakon khilakon yakil muqatil wa yuhmihi bi'nillah tabaraka wa ta'ala min darbin nabl aw saif aw nahwi dzal. Dir' itu adalah pakaian dari besi yang disambung dengan satu dengan yang lainnya, dijahit dengan semacam yakni cincin-cincin itu untuk mengkaitkannya. Jadi lempengan-lempengan besi digabungkan dengan dikaitkan dengan satu dengan yang lain berupa cincin-cincin besi juga yang dikenakan untuk menjaga diri, pelindung dari senjata ketika di peperangan. Di sini ikhwan fillah jazani Allah yakum menunjukkan adalah ikhtiar. Nah, usaha, upaya bagian dari kesempurnaan tawakal. Ya, jadi tawakal berserah diri kepada Allah bukan berarti tanpa usaha. Rasul alaihi wasallam ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum di dalam peperangan pun tidaklah memahami bahwasanya tawakal itu berarti enggak usah pakai senjata. Enggak usah pakai pelindung diri. Nah, beliau pun bahkan bawa pedang, beliau bahkan memakai baju perang. Disebut dirak. Nah, kembali dirakun Rasulullah SAW ini mufrad mudof. Ya, faedah mufrad mudof. Yufidul umum, memberikan faedah umum. Nah, kenapa? Karena Rasul SAW juga memiliki lebih dari satu baju perang. Al-Imam Nukayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 130, kana lahu sab'atu adru dzatul fudul wa hiya allati rahanaha 'inda Abi Sahm al-Yahudi 'ala sa'irin li'alihi wa kana 30 sa'an wa kana dainu ila sanah wa kana dir'u min hadidin wa dhatul wishah wa dhatul hawasi wa sa'diyah wal fiddah wal batra wal khirnaq. Kata Imam Qayyim rahimahullah, Rasulullah SAW memiliki 7 baju perang. Nah, yang memiliki keistimewaan masing-masingnya. Artinya beda speknya mungkin ya, kalau kita punya barang itu. Nah, dan di antara baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dijadikan yakni jaminan gade. Nah, kepada Abu Sahm, seorang Yahudi, untuk beliau berhutang gandum untuk keluarga beliau. Beliau kehabisan gandum, tepung itu. Kemudian beliau hutang tepung dengan jaminan baju besi beliau, dirak beliau. Waktu itu beliau berhutang salasina sok, 30 sok, tempo setahun. Nah, tempo setahun. Sehingga Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, ikhwan dan zani Allah, menegaskan satu faedah. Waqad akhadha ahlul ilmi min dhalika anna badlal asbab li himayati wal wiqayah wa nahwu dhalik la yatanafa ma'at tawakkul, bal haqiqatu tawakkul 'ala Allah subhanahu qa'imatun 'ala i'timadil qalbi 'ala Allah wa tafwidil amri ilaih subhanahu ma'a badlis sabab, fala yata'allaku qalbuhu bisabab, wa innama yakunu mutawakkilan 'ala Allah mufawwidan amrahu ilaih. Perhatikan faedah. Kata beliau, di sini ahlul ilm, para ulama, menjadikan bahwasannya menempuh sebab-sebab untuk penjagaan diri, safety, dan yang semisalnya itu tidak meniadakan ketawakalan. Nah, tidaklah kontradiksi dengan ketawakalan. Bahkan hakikat tawakul, hakikat tawakal kepada Allah adalah tegaknya iktimat, berserah diri pada kolbu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diiringi menempuh sebab, menempuh sebab, di mana hatinya tidak bergantung dengan sebab tersebut, hanya saja dia serahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hatinya bergantungnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Hanya saja tetap usaha ikhtiar menempuh al-asbab. Demikian faedah dari apa yang dijalani oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau memiliki baju perang, membawa pedang. Nah, apakah ini menunjukkan Rasulullah SAW punya ilmu kebal? Nah, jelas tidak. Ikhwan jazani Allah iyyakum. Nah, tidaklah Rasulullah SAW memiliki ilmu kebal, dan tidak pula Rasulullah SAW yakni mengajarkan ilmu kebal. Nah, Rasulullah SAW tidaklah ada mengajarkan untuk beliau sendiri ataupun apalagi untuk para sahabat mengadakan ritual-ritual tertentu ketika mau maju perang. Tidak pula memberlakukan pemberlakuan dengan ritual-ritual tertentu kepada senjata-senjata perang atau alat-alat perangnya beliau alaihi salatu wassalam. Ya, dijaga sebagaimana lumrahnya. Kalau pedang diasah ya wajar kan itu. Tapi kalau ditiup-tiup dengan bacaan-bacaan tertentu, dengan mengadakan ritual-ritual tertentu, maka ini tidak ada yakni bimbingan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Apalagi dengan ilmu-ilmu kebal yang kemudian justru Ikhwan fil azan ya Allah, kita dapati sebagian orang atau banyak orang yang demikian menjadikan kesombongan, bahkan dipamerkan. Dari ilmu mana itu? Ilmu tersebut dari mana sampai dipamerkan, bahkan menjadikan kesombongan? Nah, yang demikian adalah bukanlah dari tuntunan Islam. Kebalnya kita adalah tidak lain menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah taala menjaga seorang dengan takdirnya, tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Nah, hanya saja Allah taala melalui Rasul alaihi wasallam menuntunkan kepada kita untuk kita menjalani asbab. Dan asbab yang dijalani adalah sebab-sebab yang adalah alami, bukan sebab-sebab yang di situ diyakini ada kekuatan-kekuatan magic tertentu yang tidak ada tuntunan syar'i. Wallahu a'lam bissawab. Kita insyaallah lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang permasalahan ini, di mana beliau membawakan hanya dua hadis. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.